طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال ربنا جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin wal muslimat pendengar radio al athari Tasik Malaya, Jawa Barat. Rahimakumullah. Tidak lupa, insyaallah kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji sanjungan hanyalah untuk dan milik Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah zat yang tiada henti mencurahkan nikmat. Nikmat bermacam-macam dan beraneka ragam. Yang bila dihitung-hitung, nikmat itu tidak akan mampu kita bisa menentukan berapa jumlahnya, karena begitu banyak dan saking berlimpahnya. Tidak semua orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami hakikat nikmat. Banyak orang beranggapan nikmat itu hanya sebatas materi dan benda-benda yang bisa dimiliki. Banyak orang melihat nikmat itu hanya sebatas uang, rezeki dalam bentuk pendapatan dan penghasilan. Jadi kalau gajinya besar, penghasilannya banyak, bisa beli ini dan beli itu, dapat rekreasi ke sana dan ke sini, itu berarti dia dapat nikmat. Tapi kalau gajinya sedikit, penghasilannya pas-pasan, tidak bisa berekreasi dan bertamasya, apalagi traveling sampai ke berbagai kota, itu dianggapnya tidak mendapat nikmat, sempit hidupnya. Nah ini keliru, dan betul-betul keliru, karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu bermacam-macam. Nikmat yang Allah berikan itu sangat luas, tidak terbatas. Nikmat sehat, misalkan. Itu kan luar biasa, gak bisa dinilai dengan apa-apa. Bagaimana kita bisa patok harga untuk nikmat sehat? Kita yang pernah mendampingi, menemani orang sakit, sampai kemudian melakukan tindakan-tindakan medis. Selalu ditakuti dengan bayang-bayang biaya yang tinggi. Rawat inap, biaya obat dan farmasi, belum lagi cek, entah itu dengan rongsen, dengan CT scan, MRI, atau yang lebih dari itu, pulang pergi, transportasi, akomodasi, makan, minum, belum waktu yang dihabiskan, kegiatan-kegiatan yang lain akhirnya tertunda dan terganggu. Sekali kita datang ke rumah sakit, berapa biaya yang dikeluarkan? Maka nikmat sehat itu mahal. Nikmat sehat itu mahal. Itu yang kaitannya dengan duniawiyah kita. Belum lagi nikmat yang kaitannya dengan ukhrawiyah. Nikmat kita Islam. Nikmat kita mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu kan tidak ternilai karena saking saking berharganya nikmat yang Allah berikan itu. Gak terbayang waliyazubillah kalau hidup itu dalam kekafiran, menjalani kehidupan dengan praktek-praktek kesyirikan. Na'udzubillah. Apa artinya harta benda, apa artinya jabatan yang di tanda dan lambangnya itu disematkan di pundak maupun di dada. Apa artinya itu semua kalau ternyata hidupnya bukan di dalam Islam, akan sia-sia. Kita yang sudah diberi kesempatan Allah untuk hidup berumah tangga, disyukuri itu. Disyukuri. Rumah tangga dijaga, dirawat. Seperti kita merawat diri sendiri. Konflik dan permasalahan di dalam rumah tangga, abaikan sajalah. Sama-sama mengalah, sama-sama berlapang dada, dan sama-sama mudah memaafkan dan juga melupakan, bukan kemudian diingat-ingat, apalagi direkam, yang sewaktu-waktu nanti bisa diputar kembali kenangan-kenangan pahit itu. Jangan. Apa yang kita cari di dunia ini? Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, semuanya hanya sementara. Sekejap dan sebentar saja. Anak-anak kita dengan pendidikan mereka, tingkah lakunya, itu kan sebuah karunia yang Allah berikan. Supaya kita sadar, ternyata kita ini adalah orang tua ya, yang punya anak-anak. Berapa banyak orang tua gak sadar kalau dia adalah seorang ayah, dia seorang ibu. Banyak yang gak sadar. Tersadarkan ketika anaknya meninggal. Tersadarkan ketika anaknya hilang. Tersadarkan ketika anaknya dibilang nakal. Tersadarkan ketika orang tua dipanggil karena dikatakan anaknya berkasus dan bermasalah. Baru dia sadar, oh iya saya orang tua ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat. Dan ulama selalu mengingatkan kita bahwa cara yang terbaik untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat-ingat terus nikmat yang sudah Allah berikan untuk kita. Diingat dulu enggak bisa membaca Al-Qur'an, sekarang alhamdulillah. Dulu tidak ada minat untuk belajar agama. Sekarang alhamdulillah tertarik, bahkan antusias. ya dulu yang tidak mengenal apa itu sunnah Nabi SAW, sekarang bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Yang dulu melakukan perbuatan-perbuatan haram, riba, ya praktek riba, kehidupan bebas, minuman keras, narkoba, kenakalan-kenakalan remaja. Alhamdulillah Allah berikan hidayah, itu semua ditinggalkan. Yang dulu tidak mengerti apa itu arti orang tua, alhamdulillah setelah belajar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita mengerti dan faham betapa penting orang tua, bukan hanya di akhirat nanti, tapi juga di dunia. Artinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar radio Islam, Radio Al-Athari, Tasikmalaya, Jawa Barat, rahimakumullah, marilah kita mengingat-ingat kembali. Mengenang yang dulu tidak ada, sekarang kita punya. Apapun itu, sesuatu yang baik-baik. Nah, alhamdulillah malam hari ini, Jumat malam Sabtu, tanggal 4 Safar 1443 Hijriah, tepat dengan tanggal 10 September tahun 2021. Alhamdulillah malam ini mari kita manfaatkan sesaat dan ringkas ke depan hanya sebagai sebuah refleksi, ya, bahan kita untuk merenung. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan malam hari ini, tapi mudah-mudahan yang sedikit yang akan saya sampaikan nanti bisa kita fahami dengan baik, dapat dicerna dengan sebagaimana mestinya. Anggaplah dan posisikanlah apa yang kita bahas malam hari ini sebagai sarana untuk mengerim, mengurangi, kalau tidak bisa menghentikan ambisi dan ketamakan terhadap dunia. Cukuplah fakta dan kenyataan yang ada. Bagaimana orang-orang yang saling telikung, saling sikut, saling menjegal karena urusan dunia. Kita sama-sama tahu lah, itu rahasia umum. Dunia diperebutkan. Mulai dari urusan kecil. Makanan, lahan parkir, proyek, jabatan, kedudukan, perempuan, pekerjaan, atau apalah itu, jadi bahan rebutan. Cara-cara yang digunakan untuk merebut dan memiliki juga udah cara-cara kotor. Yang haram dihalalkan, darah ditumpahkan, nyawa hilang, seakan-akan tidak ada harga. Kenapa? Urusan kecil. Tanah warisan, lahan parkir, proyek, sengketa tanah, jabatan-jabatan. Itu terpampang nyata di hadapan kita. Terpampang nyata dalam di hadapan kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita saling mengingatkan, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah dijauhkanlah kita dari perebutan-perebutan seperti itu. Mari kita berlomba-lomba untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berpacu dengan waktu untuk mendapatkan kesenangan yang hakiki, yaitu kehidupan di dalam surga. Para pendengar Radio Al-Athari Tasikmalaya, Jawa Barat, rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ya Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada yang bilang Ibnul Qayyim, ada yang mengatakan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu udah kita paham lah, kita udah sering menyebut dan membaca Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, beliau mengatakan asbahul asyai bid dunya adzillu. Tahsibu lahu haqiqatan thabitatan wa tahsibuhu sakinan wa huwa fi taqallusin wa inqibadin wa tattabi'uhu litudrikahu fala talhaquhu. Ibnu Qayyim mengatakan, jazakallahu khair ya Hamzah. Ibnu Qayyim rahimallahu mengatakan perumpamaan yang paling tepat menggambarkan hakikat hidup di dunia adalah bayang-bayang sebuah benda. Bayang-bayang sebuah benda, entah itu bayang-bayang tiang, bayang-bayang pohon. Kata beliau, tahsibu lahu haqiqatan thabitatan wa tahsibuhu sakinan. Engkau sangka bayang-bayang itu tetap di sebuah posisi, enggak bergerak. Kamu sangka begitu. Padahal wahwa fi taqallusin wan kibalin. Padahal yang namanya bayang-bayang sebuah benda itu pasti akan berpindah, bergerak, bergeser mengikuti arah cahaya. Wa tattabi'uhu litudrikahu fala talhaquhu. Kamu ingin ikuti bayang-bayang itu enggak mungkin bisa. Karena bergeser, pindah, bergeser, pindah, bergeser, pindah, bergeser, pindah sampai kemudian hilang. Kata Ibnu Qayyim ini. Permisalan yang paling tepat, perumpamaan yang paling pas untuk hakikat dunia yaitu bayang-bayang. Bayang, bayang-bayang. Nah, ini kan namanya mengejar yang menghindar. Iya kan? Mengejar yang menghindar. Bayang-bayang itu kalau kita kejar gak mungkin dapat. Mau sampai kapan? Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, jilid 12, halaman 361, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ahli tarikh, ahli sejarah, pakar hadith, dan juga tafsir, seorang ahli fikih, ulama besar di zamannya, Ibnu Katsir rahimahullah, bermadhab Syafi'i, beliau meriwayatkan tentang seorang raja bernama Nuruddin Mahmud. Raja Nuruddin Mahmud, seorang raja yang saleh, seorang raja yang bijak dan adil, yang memimpin umat Islam untuk memperjuangkan agama Allah, berjihad fisabilillah. Nah, bersama dengan rombongan beliau, yaitu Raja Nuruddin, suatu hari ingin berkuda. Berkudalah mereka. Nah, sinar matahari itu memancarnya dari arah belakang, sehingga bayang-bayang rombongan kan terlihatnya di depan. Ya, terlihatnya di depan. Artinya katakan itu pagi ya. Katakan itu pagi, berarti berkudanya kan ke arah barat. Matahari pagi bersinar dari arah timur, sehingga bayang-bayang benda itu di depan. Nah, secepat apapun mereka berkuda, ya secepat apapun mereka berkuda, ya tetap saja bayang-bayang mereka itu tidak terkejar, Yang di depan terus kan bayang-bayangnya itu. Nah, dalam perjalanan pulang, kalau itu misalkan berkudanya pagi, perjalanan pulang berarti kan dari barat ke timur, berlawanan arah ketika berangkat. Nah, bayang-bayang mereka itu mengikuti dari belakang. Kenapa? Karena cahaya matahari berasal dari arah depan. Nah, sengaja Raja Nuruddin Mahmud mempercepat laju kuda sambil menoleh ke belakang. Jadi dipercepat, ya ngebut kita bilang, itu sambil dikit-dikit noleh ke belakang, dikit-dikit noleh ke belakang. Apa? Memperhatikan bayang-bayang, bayang-bayang kuda, bayang-bayang apa mereka sendiri. Nah, tetap saja bayang-bayang mereka enggak dapat menyusul kan, mau di belakang terus. Kata Raja Nuruddin Mahmud rahimahullah kepada rombongan, sungguh artinya begitu. Saya umpamakan dunia dengan suasana kita sekarang ini. Dunia akan lari menghindar dari orang-orang yang mengejar. Dunia pasti mengejar orang-orang yang ingin menghindar. Dan itu nyata. Itu nyata. Orang yang berambisi untuk mendapatkan kesenangan dunia, gak ada ujungnya, gak ada puasnya. Gak pernah dia mencapai apa yang dia inginkan. Gak pernah. Dan itu mustahil dia bisa mencapainya. Kesenangan apa yang dia cari? Jabatan? Mulai dari prajurit rendahan sampai dia mendapatkan pangkat jenderal. Hanya berapa orang yang bisa dapat jenderal bintang 4? Gak mungkin itu, gak bisa. Toh pada akhirnya juga akan habis masanya. Gak kekal dan gak selama-lamanya. Pensiun juga jadi veteran. Ada yang berambisi untuk mencari harta, gak ada puasnya. Walaupun dia sudah terpilih dan namanya masuk sebagai 10 orang terkaya di Indonesia, di tahun depannya dia ingin memperbaiki posisi dari nomor 4 jadi nomor 3, 3 jadi nomor 2, 2 jadi nomor 1. Nah, terus sampai kapan itu? Gak ada ujungnya, gak ada puasnya. Pada akhirnya dia juga akan mati, hartanya gak akan dibawa pergi. Coba sebutlah kesenangan-kesenangan apa. Gak ada ujungnya, gak ada puasnya. Ada yang kesenangannya, apa namanya, properti, ya, bangun rumah, dengan berbagai macam aksesoris. Gak ada ujungnya kan? Gak ada berhentinya. Kurang inilah, kurang itulah. Lampunya diganti. Ya, catnya dirubah warna. Besok perbaikan, tahun depan maintenance, ada yang retak. Ya kan, gentengnya pecah. Gak ada ujungnya, gak ada akhirnya itu. Mencari kesenangan biologis, kesenangan seksual, gak ada habisnya juga. Na'udzubillah. Nah, itu kata Raja Nuruddin Mahmud rahimahullah. Dunia akan lari menghindar dari orang yang mengejarnya. Orang yang mengejarnya. Tahrubu mimman yatlubuha wa tatlubu man tahrubu minha. Dunia itu akan lari menghindar dari orang-orang yang mengejar, dan dunia pasti mengejar orang-orang yang ingin menghindar. Contohnya sekarang para ulama yang menghabiskan waktu untuk berkhidmat demi agama. Mereka mewakafkan hidupnya lillahi ta'ala. Coba, apa yang mereka takutkan? Godaan-godaan dunia. Ulama digoda dengan dunia, ulama digoda dengan harta, ulama digoda dengan apa kedudukan, ulama digoda dengan proyek, dikejar-kejar oleh dunia, yang inilah, yang itulah, jabatanlah. dunia itu mengejar orang-orang yang ingin benar. Padahal mereka sudah dari awal mengatakan, para ulama kita tidak mau dan tidak ingin. Tapi tetap aja godaan-godaan itu. Ya, yang proyek-proyek lah, yang ini-ini dan itulah. Nah, seorang penyair, kata Ibnu Katsir rahimahullah, berucap, "Mathalu rizqi alladhi tatlubuhu, mathalu dhilli alladhi yamshi ma'ak, anta la tudrikuhu muttabi'an, fa'idha wallaita anhu tabi'ak." Artinya, umpama rezeki yang engkau cari, umpama bayang-bayang yang bersamamu. Raihan, minta mepet ke sini. Di dekat tangga ya. Baik, afwan, barakallahu fikum. Ada sedikit selingan. Baik, afwan, para pendengar radio Al-Athari Tasikmalaya. Ada sedikit selingan. Taib, seorang penyair berucap, "Mathalu rizqi alladhi tatlubuhu, mathalu dhilli alladhi yamshi ma'ak, anta la tudrikuhu muttabi'an, fa idza wallaita anhu tabi'ak." Artinya, umpama rezeki yang engkau cari itu umpama bayang-bayang yang bersamamu. Engkau tak mungkin mengejarnya. Namun jika engkau menghindar, justru dia mengejarmu. Itu dunia. Itu sudah apa namanya? Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mengejar dunia itu artinya mengejar yang menghindar. Tapi kalau engkau menghindar, dunia yang akan mengejar-ngejar. Para pendengar radio Al-Athari Tasikmalaya rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Uddatus Sabirin juga menyebutkan satu permisalan tentang hakikat dunia. Beliau mengatakan begini, "Malikun ikhtatta madinatan fi asahil mawadhi' wa ahsaniha hawaan wa akthar miyahaha wa syaqqa anharaha wa gharasa asjaraha." Ada seorang raja membangun sebuah kota di tempat yang paling strategis, udaranya sejuk, airnya berlimpah, sungai mengalir, pohon-pohon buah tumbuh. Yang jelas kota itu kota yang paling indah, kota yang sempurna. Wa qala li ra'iyyatihi tasabaqu ila ahsanil amakin fiha faman sabaqa ila makanin fahuwa lahu wa man takhallafa sabaqahu nasu ila madinah. Setelah kota terindah dan kota paling bagus itu selesai dibangun, sang raja mengumumkan kepada siapa saja yang mau, silahkan berlomba-lomba kalian memilih tempat yang paling pas untuknya. Yang duluan sampai di sana, dia yang berhak untuk menempatinya. Yang ketinggalan, gak dapat bagian. Saya kira bisa dibayangkan lah, seorang raja membangun sebuah kota dengan semua fasilitas-fasilitas yang lengkap, pokoknya semua keperluan disiapkan. Tempat yang paling indah, tempat yang paling strategis, tempat yang paling subur, sudah pokoknya dibangun. Selesai pembangunan, sang raja mengumumkan, silahkan pilih tempat masing-masing. Siapa yang duluan sampai, dia yang berhak untuk tinggal di sana. Wa akhadhu manazilahum wa tabawwa'u masakinahum wa baqiya ma'a ashabil hasarat. Artinya sudah disiapkan, silahkan yang mau ngambil-ngambil, tapi nanti yang ketinggalan gak dapat bagian. Nah, sang raja sudah menetapkan maidanus sibak, kata Imam Kangin rahimahullah. Jadi ada jalur, jalur atau rute yang harus ditempuh untuk mencapai kota tersebut. Sudah disiapkan jalurnya, jalan ke sana itu. Nah, di tengah jalur atau di tengah perjalanan menuju kota, sudah dipersiapkan sedemikian rupa sebuah pohon rindang besar, pohon buah, buahnya banyak sekali, manis. Wa 'alaiha tuyurul 'ajibatul aswad, di pohon tersebut berbagai macam burung dengan suara kicaunya yang luar biasa, ajib. Wa qala lahum la taghtarru bi hadhihi syajarah wa dhilliha. Kemudian sang raja membuat pengumuman, pokoknya yang mau ke kota tersebut lewat sini. Tapi nanti di tengah perjalanan akan ada pohon. Nah, kalian jangan terlena dengan pohon itu. Jangan tergoda untuk berhenti berteduh di bawahnya. Kenapa? Fa'an qalilin tujtath min asliha wa yadhhabu dhilluha wa yanqati'u thamaruha wa tamutu athyaruha. Karena tidak berapa lama lagi pohon itu akan dicabut, ditebang sampai akar-akarnya, sehingga tidak ada lagi tempat berteduh di sana. Buah-buahannya, buah-buahannya akan habis. Burung-burung yang sekarang ada di sana akan mati. Wa amma madinatul malik fa ukuluha daimun wa dhilluha madidun wa na'imuha sarmadun wa fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Berbeda dengan kota yang dibangun oleh raja tersebut, berbeda dengan kota yang dibangun oleh raja tersebut. Kota itu semua jenis dan aneka makanan disiapkan selama-lamanya. Di sana tempat yang paling teduh, di sana tempat yang paling teduh. Kemudian di sana disiapkan segala sesuatunya. Bahkan di sana ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Sesuatu yang sangat menyenangkan sekali. Nah, itu semua disampaikan oleh sang raja. Disampaikan oleh sang raja. Lalu apa yang terjadi? Fasami'an nasu biha fakharaju fi talabiha ala wujuhihim. Wah, informasi itu tersebar kemana-mana. Orang dengar. Mulailah berdatangan dari berbagai penjuru dan seluruh arah. Mereka ingin tinggal di kota tersebut. Karena gratis. Pokoknya siapa yang duluan datang itu jadi haknya, jadi miliknya. Terjamin hidupnya. Fasilitas lengkap dan sempurna. Tapi kan harus melewati sebuah jalur yang ditetapkan sang raja. Ternyata apa? Famarru fi tariqihim bitilka syajarati ala athari ta'abin wa nasabin wa harin wa wama'in. Karena perjalanannya juga lumayan panjang dan jauh, capek, letih, panas, haus, lapar. Nah, dalam situasi seperti itu sampailah di pohon yang dimaksud tadi. Akhirnya mereka lihat ada pohon besar, bisa berteduh di bawahnya, berbuah, manis, banyak, indah suasananya. Banyak burung-burung berkicau di sana. Akhirnya mereka fanazalu kulluhum tahtaha wastawallu bi dhilliha. Semuanya singgah di sana itu rombongan. Mereka berteduh, wah makan buahnya, minum air yang ada di sekitarnya. Wah, tidur di sana, istirahat di sana. Mereka menikmati suasana pohon tersebut dan sekitarnya. Nah, dalam situasi seperti itu ada yang mengingatkan, innama nazaltum tahtaha litahmu anfusakum wa tudhammiru maraqibakum lis-sibaqi fatahayya'u lirukubi wa kunu 'ala uhubbatin. Dalam suasana seperti itu ada yang mengingatkan, lo, kita di sini cuma istirahat sebentar lo. Kita cuma sebentar istirahat di sini. Kan untuk apa? Mengembalikan kekuatan. Sebatas itu, makan, minum, istirahat cukup supaya kita apa namanya? Memberi kesempatan kendaraan-kendaraan tunggangan kita untuk istirahat. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Faqala al-aktsarun kaifa nada'u hadza dhilla dhalil wal ma'a as-salsabil wal fakihata an-nadhijah wal da'ata war raha wa naqtahimu hadhihi al-hulba fil harri wal ghubar wat ta'bi wan nasabi was-safar al-ba'id wal mafawiz al-mu'attishah allati tataqatta'u fiha al-a'naq. Nah, kebanyakan orang di dalam rombongan itu ketika diingatkan, ayo jangan berhenti di sini, mari kita lanjutkan perjalanan, mereka malah protes, gimana? Masa kita tinggalkan tempat teduh sejuk seperti ini, air mengalir menyenangkan, buah-buah masak matang manis, sudah enak kita di sini. Buat apa kita lanjutkan perjalanan? Panas, banyak debu, capek lagi. Udah, perjalanan masih jauh. Udah, kita tetap di sini aja. Masa kita mau apa spekulasi? Padahal sudah ada yang pasti bagi mereka hidup di bawah pohon, berteduh di sana. Itu pasti. Sementara kota yang dijanjikan dan tersebar informasi itu cuma spekulasi. Itu kata mereka yang enggak ada keyakinan, enggak percaya. Wa natruku ma narahu lima la narahu? Sesuatu yang sudah jelas kita lihat, kita abaikan untuk sesuatu yang belum pernah kita lihat. Wa durratun manqudatun fil yad aula min durratin maw'udatin ba'da ghad. Mutiara yang sudah kita pegang di tangan tentunya lebih kita pilih daripada mutiara walaupun itu lebih mahal tapi masih dijanjikan itu pun masih besok. Artinya sudahlah, ini kan pasti nih. Itu kata sebagian besar. Wa nahadha min kulli alfin wahidun, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, dari 1000 orang hanya satu yang memilih untuk melanjutkan perjalanan. Dari 1000 orang hanya satu yang memilih untuk melanjutkan perjalanan. Faqalu wallahi ma maqamuna fi dhillin za'il tahta syajaratin qaddana qal'uha wa inqita' thamaruha wa maut thamariha wa maut tuyuriha. Mereka yang sadar bahwa mereka sebenarnya kan menempuh satu perjalanan berdasarkan informasi yang mereka terima menuju sebuah kota yang penuh lengkap fasilitasnya. Mereka yang sadar memilih untuk melanjutkan perjalanan, mereka bilang, demi Allah, tempat tinggal yang kita cari bukan di sini, bukan di bawah bayang-bayang pohon yang sebentar lagi pohon ini akan dicabut, ditebang seakar-akarnya. Karena sudah diinformasikan oleh sang raja. Tempat tinggal kita bukan di sini, di bawah pohon yang nanti buah-buahannya akan habis. Burung-burung ini akan mati. Wa tarkil musabaqati ila dhillil dhalil alladhi la yazulu wal aishul hani'u alladhi la yanqati'u illa min ajazil ajaz. Terus kemudian kita berhenti, kita tidak melanjutkan perjalanan menuju tempat dan lokasi yang teduhnya akan terus menerus. Mereka sadar. Oh, mereka hanya berteduh kok, sehingga sebentar. Wa hal yaliqu bil musafiri idza staraha tahta dhillin an yadhriba khiba'ahu alayhi wa yattakhidahu watanahu khashyata ta'adhdhi bil harri wal bardi. Wa hal hadha illa asfahu safah as-sibaqa as-sibaqa wal bidara al bidara. Kata mereka yang sadar, apa masuk akal seorang musafir sedang perjalanan jauh istirahat di bawah teduhnya sebuah pohon? Dia buat tempat tinggal di bawah itu, dia jadikan kampungnya, hanya karena tidak mau melanjutkan perjalanan karena takut panas dan takut dingin. Masuk akal yang seperti itu? Yang berpikir demikian itu adalah orang yang paling bodoh. Maka lanjutkanlah perlombaan ini, bergegaslah untuk menuju tujuan yang terakhir, yaitu kota tersebut. Para pendengar Radio Al-Athari Tasikmalaya rahimakumullah, saya pikir sampai di sini pun kita sudah bisa mengerti dan membaca apa yang dimaukan dan diinginkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Bahwa yang dimaksud kaum musafir itu adalah kita yang hidup di dunia. Dunia ini hanya seperti pohon yang punya bayang-bayang, kita berteduh di bawahnya. Sementara kota yang dibangun raja adalah surga yang lengkap, sempurna, kebaikan dan fasilitas-fasilitasnya. Maka tidak masuk akal kita membuat, mendirikan, membangun seakan-akan dunia ini adalah tempat tinggal kita selama-lamanya. Padahal ini semua akan habis, akan hancur, akan fana. Tidak akan ada lagi yang tersisa. Mari kita lanjutkan perjalanan, karena perjalanan kita masih panjang. Kematian adalah permulaan dari perjalanan panjang tersebut. Kata Ibnul Qayyim, paragraf yang terakhir ini sebagai penutup. Fawallahi ma kana illa qalilun hatta zawat aghsanu tilka syajarah wa tasaqatat awraquha. Demi Allah, tidak berapa lama kemudian batang dan dahan pohon tersebut itu kering, daun-daun berguguran, wan qata'at thimaruha, buah-buahnya pun akhirnya busuk dan habis, wa yabisat furu'uha, dahan dan rantingnya kering, wan qata'a syurbuha, tidak ada lagi air yang bisa diminum di sekitarnya. Faqala aha qayyimuha min asliha. Maka pemilik pohon itu menebang pohon sampai ke akar-akarnya. Fa asbaha ahluha fi harris samum yataqallabun. Orang-orang yang memilih berteduh di bawah pohon tersebut akhirnya kepanasan. Enggak ada lagi tempat berteduh. Wa ala ma fatahu minal aishi fi dhilliha yatahassarun. Mereka akhirnya menyesali. Kenapa memilih tinggal dan menetap di bawah pohon tersebut? Tsumma ahraqaha qayyimuha fasarat hiya wa ma haulaha naran taladdha. Pohon tadi yang sudah ditebang oleh si pemiliknya, dipotong-potong ya, dari dahan pokoknya, rantingnya, daun-daun semua sudah kering itu dikumpulkan, dibakar sama pemiliknya. Sehingga api itu membesar. Ya, menyala-nyala. Wa ahatat biman tahtaha falam yastati ahadun al-khuruja minha. Api itu kemudian melingkari orang-orang yang sebelumnya memilih tinggal di sana. Mereka tidak mampu keluar dari sana. Faqalu ma fa'ala raqbul ladzi istadhallu ma'ana tahta dhilliha thumma rahu wa tarakuh. Mereka mulai menyesal, waduh. teman-teman kita, rombongan yang kemarin sempat berteduh bersama kita di sini, tapi mereka kemudian tetap melanjutkan perjalanan. Bagaimana keadaan mereka? Faqila lahum, orang-orang yang sudah menyesal tadi kemudian disampaikan kepada mereka, irfa'u absarakum, coba sekarang lihat, lihat ke sana, jauh ke sana, lihat. Tarau manazilahum fara'ahum minal bu'di fi kusuri Madinatil Malik wa ghurafiha yatamatta'una bi anwa'il ladzat. Ternyata mereka bisa melihat kota itu yang penuh dengan istana-istana. Orang yang melanjutkan perjalanan sudah masuk ke dalam kamar-kamarnya yang sudah disiapkan. Mereka bersenang-senang dengan berbagai macam kelezatan. Fatadha'afat 'alaihimul hasarat alla yakunu ma'ahum. Semakin dan bertambah menyesal lagi mereka, kok tidak mau melanjutkan perjalanan. Wa zada tadha'ufuha bi an hila bainahum wa baina ma yashtahun. Semakin besar lagi penyesalan mereka ketika apa yang mereka inginkan tidak diberikan. Wa qila hadza jazaa'ul mutakhallifin. Disampaikan kepada mereka, ini balasan bagi orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang memilih untuk tinggal dan tidak mau melanjutkan perjalanan. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 118 yang artinya, kami tidak zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri sendiri. Ya, itu perumpamaan dunia yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mudah-mudahan menjadi renungan dan menjadi periksa untuk kita bersama. Ya, pengingat buat kita lah bahwa dunia ini tidak kekal, hanya sementara. Ya. Sehingga mengejar dunia, apapun itu bentuknya, adalah mengejar yang menghindar. Gak bakalan dapat. Gak mungkin tercapai. Dan tak akan bisa berakhir. Tidak akan ada puasnya. Semoga menjadi renungan buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kepada seluruh kru Radio Al-Athari Tasikmalaya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Demikian juga untuk santri-santri yang ada di sini yang telah membantu proses streaming malam hari ini, ada Kak Ismail, ada Mas Raihan Naja, Mas Khairul, dan yang ikut mendengarkan yang lainnya, jazakumullah khairan. Mas Umar, Mas Hamzah Samarinda yang buatkan jahe. Apa kamu Umar? Hamzah. Ya, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Baik. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.